فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ومسلمين ومسلمات إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan di sesi yang pertama. Kalau kita melihat bahwasanya banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan negeri Syam. Bahkan negeri Syam ini termasuk di antara tempat yang paling mulia di dunia ini setelah Mekah dan Madinah. Sehingga ketika para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, di mana kami hendak tinggal? Pilihkanlah kepada kami tempat yang kami hendak tinggali. Salah satu di antara sahabat adalah Hudzaifah bin Yaman Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilihkan tempat tinggal bagi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisyam. Fa innaha safatu biladillah yaskunu fiha khiyaratu min khalqih. Tinggallah kalian di Syam. Sesungguhnya negeri Syam ini adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Safatu biladillah yaskunu fiha, tinggal di dalamnya ada makhluk-makhluk pilihan. Hadis sahih li ghairihi. Nah, di sahih Al-Syalbani dalam sahih Targhib wa Tarhib. Ini jelas sekali tentang keutamaan negeri Syam. Sampai Nabi SAW mendoakan keberkahan negeri Syam 3 kali. Allahumma barik lana fi Syamina. Qalu ya Rasulullah fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi Syamina. Qalu ya Rasulullah fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami pada negeri Syam kami. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagi negeri Najd. Ini yang dimaksud Najd di sini adalah negeri yang ada di Jazirah Arab. Rasulullah mengatakan, Allahu barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami pada negeri Syam kami. Sampai 3 kali. Doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan bagi negeri Syam. Sampai Nabi SAW mengatakan tuba li Syam, tuba li Syam, tuba li Syam. Kabar gembira bagi apa? Penduduk negeri Syam. Kabar gembira bagi penduduk negeri Syam. Kabar gembira bagi penduduk negeri Syam. Kemudian para sahabat berkata, "Li ayyi dzalika ya Rasulullah?" Karena sebab apa hal itu didapatkan oleh penduduk negeri Syam? Li'anna malaikat rahmah basitu ajnataha 'alaiha. Karena malaikat rahmah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam dan penduduknya. Jadi kalau kemudian kita lihat bagaimana apa yang terjadi di negeri Syam pada hari-hari ini, ini adalah tamhis. Ya. Bagi apa yang nanti suatu saat Allah SWT akan tetapkan bagi negeri Syam dan penduduknya. Karena apa? Nanti insya Allah akan turun Nabi Isa alaihissalam di negeri Syam, di Menara Baitha yang ada di Damaskus, dan terbunuhnya Dajjal juga di negeri Syam. Pada akhir zaman nanti turun Nabi Isa di Menara Baitha yang ada di negeri Syam, kemudian datanglah siapa? Imam Mahdi. Kemudian setelah itu terjadi pertempuran antara pasukannya Nabi Isa, yang pada akhirnya Nabi Isa membunuh Dajjal itu di negeri Syam. Kemudian juga peperangan yang besar antara kaum muslimin dengan siapa? Dengan orang Yahudi. La taqum sa'a hatta yuqatil muslimin yahud. Tidak akan datang hari kiamat sampai kaum muslimin merangi orang-orang Yahud. Itu terjadi di mana? Di negeri Syam. Maka ini adalah muqaddimah dari apa yang terjadi nanti pada mukadimah pada waktu awal-awal datangnya hari kiamat. Ini busra. Jadi apa yang terjadi ketika saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan negeri Syam kepada saudari kita yang ada di negeri Syam sana. Bagaimana antum melihat bagaimana banyak sekali sampai ada khusus kitab Syama'il Biladus Syam, keutamaan negeri Syam. Dan banyak dalam kitab hadis menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam, khusus bab khusus tentang Fadail Syam. Sebagaimana ditulis juga oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sampai ketika Syekh Al-Albani rahimahullah taala ditawari untuk pindah ke negeri lain. Beliau pada waktu tinggal di mana? Di Lebanon. Kemudian setelah itu ke Suriah, Damaskus. Nah, pada saat itu beliau hampir dibunuh. Ya. Kemudian akhirnya hijrah ke negeri Yordan. Pada saat itu ada beberapa negara menawarkan kepada beliau untuk tinggal di negeri tersebut. Aman. Dijamin keamanannya, beliau tidak mau. Karena apa? Ingin mendapatkan keutamaan negeri Syam. Karena negeri Syam adalah Biladur Ribat. Biladur Ribat. Ya, afdalul jihad war ribat di negeri Syam. Ya. Kalau kita melihat hadis seperti ini dan telah saya sampaikan kepada teman-teman dan saudara kita yang ada di Syam, bagaimana menurut pandangan kalian? Mereka mengatakan, pada saat kami dikuasai dan ditekan oleh Bashar, pada saat itu kami tidak sama sekali tidak punya harapan sedikit pun. Walaupun kami baca hadis di sini, tapi kami hanya sekedar melihat sebagai hadis yang datang begitu saja. Dan kami tidak tahu kapan terjadinya. Hanya sekedar hadis yang dibaca tentang keutamaan negeri Syam, Fadail Syam dan seterusnya, itu hanya sekedar hadis saja. Kami tidak tahu apakah kapan terjadi, apakah ini sudah terjadi atau akan terjadi, kami sama sekali tidak tahu. Karena pada saat itu betul-betul mereka dalam keadaan tertindas, tertekan. Ya. Saya bertemu dengan seorang guru ngaji di Halab. Kemudian saya bertanya kepada beliau, apa yang terjadi pada saat ketika kalian masih di bawah tekanan pemerintah Bashar? Beliau mengatakan, jenggotnya panjangnya, ini tumbuh selama 2 tahun. Sebelumnya tidak ada satu helai pun jenggot saya yang tumbuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tidak mampu membuka halaqah Quran di masjid-masjid. Yang bisa kami lakukan, mengajar anak-anak di rumah, itu pun dalam keadaan apa? Sembunyi-sembunyi. Anak-anak datang ke rumah, belajar, kemudian setelah itu pulang. Sehingga kalau jenengan datang ke negeri Syam Suriah sana, sulit mendapatkan seorang yang bisa baca Al-Quran. Walaupun mereka adalah orang-orang Arab. Baca Quran bisa, tapi baca Al-Quran gak bisa. Kita kalau pagi biasanya ngadakan halaqah Quran, ngajar mereka, ngajar orang Arab ya. Dengan di sini kalau orang Aceh mau orang ajar belajar bahasa apa, belajar bahasa Arab atau belajar membaca Al-Quran biasa ya. Tapi kita ngajari orang-orang Arab membaca Al-Quran, aneh toh? Karena mereka bisanya baca Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Fathah dhammahnya, kasrahnya gak ada sama sekali. Panjang pendeknya gak ada sama sekali seperti kalau baca Quran. Bukan baca Quran, Quran. Quran yang ditulis dengan bahasa Arab. Gitu aja sudah. Mana panjangnya, pendeknya, gak ada fathahnya, gak ada kasrahnya, gak ada dhammahnya, semuanya dibaca sukun semuanya. Karena mereka memang orang Arab. Tulisan Arab mereka baca, tapi tidak sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran. Seperti itu, karena mereka tidak ada pelajaran khusus membaca Al-Quran, tidak ada. Ya seperti itu, anak-anak sembunyi-sembunyi datang ke rumah guru ini, kemudian setelah itu pergi. Dan selalu diwasiatkan oleh guru ini, kalau ada yang tanya, kamu kok bisa baca Al-Quran, belajar dari mana? Jangan jawab, bilang aja ibu saya atau bapak saya atau kakak saya mengajar. Jangan sampai menjawab bahwa saya mengajari kalian baca Al-Quran. Sedemikian parahnya kondisi keagamaan pada saat itu. Alhamdulillah kami sekarang, walaupun kondisinya seperti itu ya, kok ya, hari-hari pembadir, hari-hari kematian, hari-hari serangan dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Tapi dengan begitu mereka merasa tenang. Ya. Merasa tenang dalam kondisi sekarang ini walaupun serangan dan seterusnya. Kita sebagai kaum muslimin, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk apa? Untuk menolong mereka, untuk bahu-membahu membantu mereka. Sebagaimana judul kajian kali ini sebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Matsal mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama tsali jasadul wahid. Idza istaqam min 'udwin tada'a lahu sa'il jasad bil huma wa sahr." Inilah hakikat hubungan kita dengan mereka. Dikatakan dalam hadis ini, "Matsal mu'minin." Bukan hanya matsal muslimin saja, matsal mu'minin. Perumpamaan orang-orang yang beriman. Dalam apa? Bahu-bahu di antara mereka, saling kasih sayang di antara mereka. Sebagaimana satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh badan juga akan merasa sakit. Merasa panas dan tidak bisa tidur. Inilah hakikat hubungan kita dengan mereka. Suatu saat, saya pergi ke Mesir. Perjalanan saya menuju ke Gaza. Saya masuk sholat di sebuah masjid. Kemudian jamaah di situ bertanya, mau kemana? Orang mana? Orang Indonesia. Mau kemana? Mau ke Gaza. Kenapa memangnya di sana? Ya tidak membantu kaum muslimin di Gaza. Mereka bilang, ngapain capek-capek ke Gaza? Di sini banyak orang miskin, di sini banyak orang yang gak punya, di sini banyak orang yang sakit. Bantu sini sajalah. Terus saya bilang, kalau seperti itu keadaannya Pak di negara kita, di Indonesia, banyak orang miskin, banyak orang gak punya, banyak orang yang membutuhkan bantuan dan seterusnya. Gak perlu capek-capek kami pergi ke sini, ke Mesir, ke Gaza. Mempertaruhkan nyawa dan seterusnya. Di negara kami masih banyak orang miskin. Di negara kami juga banyak orang yang fakir yang membutuhkan bantuan dan seterusnya. Tapi karena hubungan antara kita dengan saudara kita, hubungan iman, satu tubuh, maka ketika saudara kita di Gaza mendapatkan musibah, serangan, kezaliman yang dilakukan para penjajah Yahud ini, maka kita pun merasa sakit. Merasa terpanggil untuk bantu mereka. Jangan bilang orang miskin. Di negara Amerika aja banyak orang miskin. Saya bilang gitu. Tapi karena panggilan iman ini, sehingga kita membantu saudara-saudara kita di sana. Dan juga banyak sekali pertanyaan dari saudara-saudara kita. Kaum muslimnya di Indonesia, Ustaz ngapain capek-capek kita bantu orang-orang yang di Suria, kita bantu orang-orang yang di Yaman, kita bantu saudara kita yang ada di Gaza. Di Indonesia banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan dan seterusnya. Iya memang. Kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, tapi juga tidak melupakan saudara-saudara kita yang ada di negeri yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Kita pergi ke Sinabung, kita pergi ke Banjarnegara, kita pergi ke Gunung Kelut, kita pergi ke Aceh, pergi ke Padang, membantu saudara kita di sana. Tapi kita tidak boleh menutup mata dan hati kita dari penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Suriah, dan seterusnya. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, "Ma min muslimin khadala musliman fi mawdhi'in yantahu fi 'irdhu wa yantaghasu 'izzu illa khadala Allah fi mawdhi'in yuhibbu fi nusratah." Tidaklah seorang muslim membiarkan saudara muslim yang lainnya pada saat kehormatan diinjak-injak, kemuliaannya direndahkan, melainkan Allah SWT akan membiarkan dia pada saat dia juga membutuhkan pertolongan. Kita membantu saudara kita yang pertama untuk masalah hati kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Wallahu fi auni al-abdi makana abdu fi auni akhihi. Allah SWT bersama dengan seorang hamba apabila hamba ini menolong saudaranya. Senantiasa bersama seorang hamba apabila hamba ini menolong saudaranya. Di sini maknanya umum. Baik saudara yang ada di depan kita, ada di samping kita, saudara dekat kita, saudara jauh kita. Selama mereka membutuhkan bantuan kita, maka kalau kemudian Allah SWT melapangkan rezeki bagi kita, maka apa salahnya? Tidak ada ceritanya. Ya. Mungkin di antara kita kalau berpikir, kalau kita sedekah, waduh nanti kalau saya banyak sedekah, kebangkrutan ada di depan mata saya ini. Apakah kita pernah mendengar seorang itu bangkrut gara-gara banyak sedekah? Ada gak kira-kira? Oh si fulan itu memang banyak sedekah, akhirnya jadi miskin. Ada? Oh si fulan itu kaya raya karena dia bakhil. Nah. Atau mungkin sebaliknya. Oh si fulan ini apa? Oh jatuh miskin. Kenapa? Oh dia dulu pada waktu kaya bakhil dia itu. Banyak. Kalau saya ceritakan tentang kisah-kisah yang saya dapatkan tentang seperti itu, Qarun jelas bagaimana Allah SWT tenggelamkan dia dan seluruh hartanya. Saya pada waktu masih sering ke Maluku, ya. Sering di Maluku. Pada suatu saat saya pulang kemudian naik kapal, ya, kapal Lambelo, ya. Saya temukan ada seorang itu dikelilingi oleh beberapa orang di sekitarnya. Kemana perginya orang ini selalu bersama dengan orang yang dikawal ini. Saya perhatikan orangnya dari si matanya sudah tidak ada cahaya matanya. Hilang cahaya matanya. Orang linglung. Dan akhirnya iseng-iseng saya tanya, ada apa dengan orang ini? Mereka mengatakan, orang ini mau pulang kampung halamannya. Di mana? Cilacap. Oh, dia dulu tinggalnya di mana? Di sebuah daerah. Di Tubilu, ya, kalau pernah ke Halmahera ada sebuah kota namanya Tubilu. Orang ini dulu kaya raya. Berapa banyak kapalnya, berapa banyak apa namanya tokonya, berapa banyak mobilnya, berapa banyak luas sawahnya dan seterusnya. Ketika terjadi kerusuhan ini semuanya hancur. Kapalnya dijarah, mobilnya dijarah, tokonya dijarah, semuanya. Alhamdulillah dia masih selamat. Tapi hanya dengan baju yang ada di tubuhnya saja. Selesai. Berhasil diselamatkan. Kekayaan yang selama dikumpulkan berpuluh, tidak tahu berapa tahun itu, sirna hanya dalam waktu sekejap sehari. Coba. Nah, kalau kemudian kita memberikan bantuan kepada saudara kita di sana, insya Allah. Ya. Insya Allah hari Senin ini kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana, di Suriah. Dalam bentuk hewan korban, ya, kita. Ini terus terang, ini suatu hal yang mungkin sedikit saya singgung di sini, ya. Pada waktu yang lalu kita pergi ke Suriah itu dengan mudah, ya. Pemerintah Turki menyambut kita dengan baik. Ya, kemudian memberikan kesempatan kita untuk menolong saudara kita. Beli barang, beli ambulans, semuanya di Turki kita bawa masuk ke Suriah. Ya. Itu tanpa masalah. Sejak tahun 2012, 2013, 2014. Tapi pada saat 2013, di awal-awal 2013 sudah mulai muncul fitnah ISIS, ya. Kemudian berkembang, akhirnya bertambah banyak. Itulah musibah yang menimpa kita dan saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Tidak mudah lagi kita menggalang dana dan tidak mudah lagi kita pergi ke Suriah. Bahkan dari pihak imigrasi pun mengatakan kepada saya, untuk sementara Ustaz, tolong hentikan dulu perginya ke Suriah karena masalah keamanan dan seterusnya. Nah, kemudian alhamdulillah kita masih tetap bantu saudara kita, tapi dengan mengirim lewat rekening. Saudara kita pergi ke Turki, mengambil dana dari Turki, kemudian saudara itu membawa ke Suriah. Itu yang kita lakukan. Karena kita tidak mungkin masuk lewat jalan tikus, ya. Jelas ini tidak sesuai dengan peraturan. Ini melanggar peraturan ini. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Turki. Bahkan pemerintah Turki sekarang sangat keras sekali. Kalau ada orang asing masuk ke wilayah Suriah tanpa izin, tanpa ada surat resmi dari pemerintah Turki, maka akan ditembak mati. Ini pengumuman dari pemerintah Turki, ya. Masuk lewat jalan tikus dan seterusnya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian di antara pemuda Indonesia masuk ke sana, akhirnya bergabung dengan ISIS. dan seterusnya. Itu lewat jalan tikus semuanya, enggak mungkin lewat jalan resmi. Kalau jalan resmi tentu ada surat izinnya. Oleh sebab itu ini kondisi yang sangat-sangat apa merbahatinkan. Jadi ceritanya saudara kita kaum muslim di Suriah itu sudah masuk lubang ketimpa tangga pula ya. Sudah diserang oleh orang-orang Syiah Nusairi dengan dibantu oleh banyak negara. Di belakang mereka harus berhadapan dengan ISIS. Ini kenyataannya tidak bisa kita pungkiri. Ini fitnah dan duri dalam daging kaum muslimin yang ada di Suriah. Fitnah juga sampai tidak hanya sampai di negara kita ini. Bagaimana banyak pemuda terbius, terpedaya oleh cerita khilafah Islamiyah, ditegakkan hukum Islam dan seterusnya di sana. Kemudian jihad, amirul mukminin, khilafah. Tapi tanpa melihat hakikat sebenarnya yang terjadi di Suriah. Saya pernah bertemu dengan sekelompok dari mereka sekitar di pertengahan tahun 2013. Saya dari awal sudah tahu, sudah memberikan teman-teman orang Iran ini akan bikin masalah di negeri ini. Karena sifat kerasnya dan jauh dari bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemuda hanya bermodalkan semangat tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Ya. Kemudian setelah itu terpedaya dengan propaganda-propaganda dari kelompok ISIS ini. ISIS ini masuk dalamnya berbagai macam kelompok ya, tidak hanya orang-orang Khawarij saja ya. Di dalam ISIS ada partai Ba'ath. Di dalam ISIS partai Ba'ath itu partai yang dulu menguasai Irak ya. Jadi Irak sama Bashar ini hampir sama ya pemerintahnya, partai Ba'ath ya. Nah, kemudian juga para perwira mantan perwiranya Saddam Hussein. Kemudian juga para perampok, para pencoleng, para penjahat yang cari keselamatan dan masuk ke dalam kelompoknya ISIS. Dan juga orang-orang yang punya keyakinan Khawarij. Dan masih banyak lagi. Tapi yang paling besar seperti itu ya. Orang punya keyakinan Khawarij. Ya. Kemudian yang kedua adalah mantan perwiranya Bashar. Mantan perwiranya Saddam Hussein. Kemudian dari partai Ba'ath. Kemudian penjahat, pencoleng. Karena kita tahu semuanya. Ada penjahat yang dulu dikejar-kejar oleh rakyat, oleh masyarakat Suriah gara-gara kejahatan mereka, kemudian bergabung dengan ISIS, selamat. Sekarang bergabung dengan ISIS, udah. Mereka akhirnya berlindung ke ISIS. Nah, jadi campur aduk di tempat itu, sehingga kalau kemudian kita lihat bagaimana kekejaman yang mereka lakukan jauh lebih dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh tentaranya Bashar ya. Ini terus terang ini. Kalau kita lihat kenyataannya di lapangan seperti itu. Walaupun dari si jumlah korban yang dibunuh dan ditindas oleh Bashar jauh lebih besar ya. Tapi kekejamannya tidak kalah ini. Ini musuh dalam selimut ini di mana-mana ya. Jadi kaum muslimin seperti apa yang terjadi pada zaman para sahabat. Ridwanullah alim ajma'in ya, sehingga Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaqtulu ahli Islam wa yadau ahli awthan, membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Kaum muslimin di Suriah harus berhadapan dengan Syiah di depan mereka, dan di belakang harus berhadapan dengan kaum yang disebut dengan Khawarij ini. Ini musibahnya yang terjadi di sana. Sehingga karena fitnah Khawarij ini, akhirnya kaum muslimin banyak menghentikan bantuan negara-negara donatur, juga banyak menghentikan bantuan ke Suriah. Ini yang dikehendaki dan menjadi tujuan orang-orang Khawarij dan orang-orang Syiah Bazar. Kaum muslimin semuanya akhirnya berlepas diri dari menolong dan bantu saudara kita yang ada di Suriah. Akhirnya kaum muslimin yang di sana sendirian menghadapi Syiah Bazar dan Khawarij. Tetapi alhamdulillah masih banyak kaum muslimin yang memiliki hati yang melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya tentang kondisi saudara-saudara yang di sana. Sampai sekarang masih banyak, alhamdulillah. Walaupun pada awal-awal fitnah itu semuanya pada, ya kita dulu pada waktu berangkat ke Turki, itu kita dapati banyak sekali kaum muslim dari mana-mana. Dari Asia, dari Eropa, dari Timur Tengah bersama kita. Saling bahu-membahu dalam menolong dan membantu saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Dari Eropa, saya dapatkan orang-orang Inggris, orang Perancis. Dari Asia, orang-orang Malaysia, saya ketemu dengan LSM. Dari Malaysia, orang-orang Timur Tengah. Dari Arab Saudi, ya, dari Kuwait. Kita bahu-membahu membantu saudara kita, kaum muslimin yang ada di Suriah. Tapi terakhir tahun 2014, saya ketika datang ke sana, saya tidak mendapatkan siapa-siapa saja. Sepi sudah. Kemana bantuan-bantuan ini? Karena semuanya khawatir. Orang kafir yang datang ke Suriah, non-muslim, untuk membantu, karena mereka dari sisi kemanusiaan saja, membantu kaum muslimin Suriah saja, ketika ditangkap oleh ISIS akhirnya sembelih, bagaimana dengan kalau yang ditangkap itu adalah kaum muslimin yang dianggap sudah murtad, hartanya dihalalkan, nyawanya pun ditumpahkan. Itu banyak terjadi. Sampai alhamdulillah ya, sampai terjadi ini kisahnya ketika kita di sana. Saudara kita dari Malaysia ditangkap oleh ISIS, hampir disembelih. 3 orang dari saudara kita Malaysia dikawal oleh 2 orang saudara kita dari Suriah. 2 orang dibunuh. 3 orang ini hampir disembelih. Hanya gara-gara apa? Gara-gara bendera Malaysia itu kan seperti bendera Amerika. Masya Allah. Ini bagaimana kebodohan begitu mudahnya menumpahkan darah kaum muslim. Hanya karena, oh ini Amerika ini. Bendera Malaysia kan ada garisnya merah, kemudian sudah ada bintangnya. Sama. Seperti bendera Amerika. Karena ini bendera Amerika ini. Tapi alhamdulillah pada saat itu seluruh apa para pejuang Suriah yang ada di Kota Halab bersatu padu untuk menyerang. Kalau ini tidak dibebaskan 3 orang Malaysia, kami akan serang markas kamu. Akhirnya mereka dilepaskan. Kalau enggak akan disembelih oleh orang-orang ISIS. Begitu arogannya seperti itu ya. Ya. Berapa lama sepi bantuan, tapi sekarang alhamdulillah. Dan kita terakhir berangkat tahun 2014 ya. Bantuan santun untuk anak-anak yatim ini dari peduli muslim ini. Tahun 2014. Jadi banyak sekali di Suriah sana orang-orang yang cacat ya. Baik empat tubuhnya, maksudnya apa, kaki, 2 kaki dan 2 tangan. Ya. Nah. Lumpuh total ini ya. Ini selamanya akan seperti ini terus ya. Ya, lumpuh total seterusnya seperti itu ya. Ini bantuan, di antara bantuan yang kita berikan ya. Ini ibu-ibu juga luka, apa maksudnya, cacat seumur hidup. Kemudian bantuan untuk Gaza, tahun 2014 ya. Untuk korban yang luka, bantuan obat-obatan, ambulan, ini alat-alat dapur. Ini bantuan apa namanya, alat-alat kesehatan. Saya kita lanjutkan ikhwah. Jadi apa yang kita lakukan ini salah satu bentuk kebudayaan kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan juga mungkin banyak di antara saudara kita itu menuduh bahwasanya salafiyin ahlu sunnah itu hanya memikirkan diri mereka sendiri, hanya sibuk dakwahnya dakwah tauhid, dakwah di masjid, terus kemudian membuat pondok, membesarkan pondok dan seterusnya, sama sekali tidak pernah punya perhatian terhadap apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain, baik itu di Gaza. Sehingga kita selalu mendengar bahwa yang pergi ke Gaza itu hanya orang-orang mungkin kelompok lain. Kaum muslimin khususnya salafiyin dan ahlussunnah sama sekali tidak punya perhatian terhadap apa yang terjadi di negeri kaum muslimin yang lainnya. Ini terus terang suatu hal yang patut kita cermati ya. Karena sejak tahun 2009, kemudian tahun 2010, kemudian tahun 2012, tahun 2014, alhamdulillah kita sudah aktif ya di misi-misi kemanusiaan. Hanya kita tidak pernah menampilkan, tidak pernah gembar-gemborkan dan seterusnya ya, bahwa kita mengadakan misi kemanusiaan. Bahkan tahun 2000 kita mengirimkan bantuan ke Maluku, kemudian tahun 2004, tahun 2006 ke tsunami ke Aceh, kemudian ke Padang dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah menyampaikan secara gamblang program kita ke sana kemari dan seterusnya. Baru kemudian ketika kita berpikir, nah cobalah, nah kita membuat tim kemanusiaan, mengumpulkan dana dari kaum muslimin, kemudian setelah itu kita coba salurkan sendiri. Karena selama ini ketika kita tahun 2009 kita mengumpulkan dana dan kita serahkan kepada salah satu LSM nasional, nah, kita tidak tahu dananya sampai atau tidak, apa yang terjadi dengan dana ini kita tidak tahu. Kemudian tahun 2012, nah, ketika Gaza mencuat, masalah tahun 2010 Gaza mencuat, kita juga kumpulkan. Kemudian tahun 2012, akhir tahun 2012 masalah Gaza muncul, kita juga kumpulkan dana. Tapi apa yang terjadi? Dari kisahnya panjang yang jelas, uang yang kita kumpulkan pada saat itu kita serahkan salah satu LSM nasional itu sebanyak 60 ribu dolar. Itu tidak sampai. Kemudian dana yang kita kumpulkan untuk Suriah kita serahkan kepada salah satu yayasan kemanusiaan yang ada di Turki sebanyak 2 miliar pada saat itu. Juga tidak tahu, enggak jelas perginya kemana dana ini. Saya sendiri pergi ke Turki, kemudian saya cek kontak personnya, kantornya, ternyata semuanya fiktif. Websitenya juga tiba-tiba hilang dari peredaran. Pada saat itu akhirnya kita punya azam, punya tekad, kita mencoba untuk membuat tim kemanusiaan sendiri dan kita salurkan bantuan itu langsung ke yang berhak menerimanya. Maka akhirnya berangkatlah saya ke Gaza. Setelah itu saya berangkat ke mana? Ke Suriah. Dan alhamdulillah ketika saya sudah mulai masuk ke dalam misi-misi kemanusiaan seperti ini, misi kemanusiaan baik yang dibuat oleh Rojak TV ataupun Peduli Muslim, ini murni kemanusiaan. Ini bukan darinya kita mendapatkan laba, keuntungan dan seterusnya. Kita kalau mendapatkan dana tidak ada kita potong wala 1%. Kita tidak pernah menggaji relawan kita. Relawan ya relawan. selama 3 tahun bahkan masuk ke 4 kita bergabung dengan tim Rojak Peduli dan tim Peduli Masjid tidak pernah digaji, nggak pernah dapat uang saku, semuanya murni untuk bantuan kemanusiaan. Saya tidak perlu cerita LSM-SLM yang lainnya, persentase berapa yang mereka potong dan seterusnya, proyek ditenderkan. Nah, mereka berusaha ketika Rojak ya, ini terus terang ini, pada awal kita mengumpulkan dana untuk Palestina, awal Peduli Muslim mengumpulkan dana sekitar 90 juta. Ya. Kemudian berkembang lagi sampai sekitar 600 juta. Sampai terakhir tahun 2014 kita kumpulkan 19,7 miliar. Tidak ada LSM yang mampu mengumpulkan dana sebesar ini kecuali Rojak. Karena kita melihat apa? Jadi kepercayaan masyarakat kepada tim kemanusiaan kita semakin hari semakin bertambah, melihat apa yang kita lakukan dan seterusnya. Ini bukan proyek, bukan sesuatu yang ditenderkan. Seperti ketika kita sekarang, kita sampai sekarang misi kemarin kita di Aceh, di Kuala Langsa, di Kota Langsa dan di Aceh Timur sampai sekarang berjalan. Ini sudah hampir mulai sejak Mei. Kita dari Banjarnegara selama 8 bulan di Banjarnegara. Ya, kemudian setelah itu kejadian di Aceh, kita pergi ke Aceh. Sampai sekarang Banjarnegara tetap berjalan misi kemanusiaan kita di sana. Kita alhamdulillah sudah membangun sebuah TK dan dakwah tetap kita lanjutkan di sana. Karena tujuan utama kita, misi kemanusiaan kita yang utama adalah dakwah. Nah, sekarang di Langsa sejak Mei, Juni, Juli, Agustus, September kita sudah masuk bulan ke-4. Sampai sekarang alhamdulillah misi kita tetap berjalan dan diberikan kepercayaan oleh pemerintah Kota Langsa untuk membangun shelter. Nilainya sekitar 5,9 miliar. Dan alhamdulillah mereka menghargai kita. Kenapa? Karena kita tidak mentenderkan proyek ini. Kita katakan kalau ada dana kita bangun, kalau enggak ada ya enggak kita bangun, selesai. Karena dana kita bukan dana murni mandiri. Ini bantuan dari kaum muslimin. Kalau ada dana dari kaum muslimin ya kita bangun, kalau enggak ya enggak, alhamdulillah. Itu saja yang kita lakukan. Bapak tanya semuanya ini, relawan ini. Ini beli tiket sendiri. Bayangkan tiket dari Jogja, dari Jakarta sampai ke Medan, dari Medan ke Kota Langsa ke Aceh. Berapa banyak biaya yang mereka lakukan? Mereka beli tiket sendiri, Pak. Ini enggak ada. Ini murni relawan, ini misi kemanusiaan. Nah, sering kita dalam dakwah kita ini, kalau menggunakan nama selain Rojak kita terima, kalau pakai Rojak enggak. Lah memangnya kenapa? Ya karena kalau Rojak datang itu selalu bau misi. Misinya apa? Saya bilang gitu. Misi menyesatkan, misi membawa pemahaman yang aneh-aneh begitu atau bagaimana? Ya pokoknya Rojak kalau bawa misi kemanusiaan selalu bawa misi terselubung. Sekarang sampai kita dipanggil oleh pemerintah Kota Langsa sampai ke Kapolresnya, ini Rojak bawa misi apa? Gara-gara fitnah seperti itu. Sekarang gini aja Pak, Bapak kan punya perangkat, punya pihak kepolisian dan seterusnya, tanya di lapangan apa yang dilakukan Rojak. Relawan dari Rojak, relawan dari Peduli Muslim, apa yang dilakukan? Kalau ada hal-hal yang aneh yang dilakukan oleh relawan Rojak Peduli atau Peduli Muslim, langsung tangkap aja Pak di lapangan. Tunjukkan bukti kalau bahwa kematian pakai bukan dana aja Pak. Jangan khawatir. Kita gak punya misi apa-apa. Murni misi kemanusiaan. Kalaupun dakwah ilallah yang kita sampaikan Islamul Haq. Para kita ke Banjarnegara langsung diprotek. Tidak boleh berhubungan dengan anak-anak, tidak boleh mengisi pengajian, tidak boleh masuk ke masjid. Saya bilang enggak apa-apa. Kita punya pekerjaan di sini mengadakan dapur umum untuk para pengungsi dan relawan. Udah. Enggak ada misi dakwah, kita enggak ngisi pengajian untuk anak-anak, enggak ngisi pengajian remaja, enggak ngisi ibu-ibu, bapak-bapak, enggak boleh semuanya. ngurusin masjid gak boleh. Ya gak apa-apa, saya bilang itu. Karena kita diberi amanah oleh Departemen Sosial untuk membangun dapur umum, kita bangun dapur umum dengan dana kita. Ya sudah, akhirnya kita bangun dapur umum. Ya alhamdulillah, kita 8 bulan di sana mengurusi pengungsi dan relawan, 4 bulan memberi makan mereka dan seterusnya. Ya tujuan kita memberi makan memang. Tapi lama-kelamaan melihat kesungguhan teman-teman, melihat semangatnya teman-teman, akhirnya ya sudah, anak-anak yang pegang mas-mas itu, anak-anak pegang pengajiannya. Nah setelah mas-mas katanya, anak-anak dipegang dekat-dekat. Nanti setelah itu apa? Ibu-ibu, udah pengajian ibu-ibu dipegang oleh. Nah, akhirnya pengajian bapak, akhirnya masjid pun dikasihkan sama kita. Terserah mau dibuat apa masjid itu. Karena kita tidak punya misi apa-apa. Yang kita sampaikan, kalau Allah, kalau Rasulullah, tidak punya misi apa-apa sama sekali. Bagaimana orang berislam dengan Islam yang benar, jauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan, jauh dari berbagai macam bentuk penyimpangan dalam urusan agama, jauh dari berbagai macam bentuk maksiat. Itu saja. Ya, kita tidak punya misi selain itu. Kalaupun kita membawa hal-hal yang menyimpang, tolong sebutkan penyimpangannya apa. Kita membuka dialog, kita membuka diskusi dengan pikiran jernih, dengan hati yang bersih. Alhamdulillah sekarang, masya Allah, alhamdulillah, orang-orang yang dulu menuduh kita dengan tuduhan berbagai macam tuduhan, salafin ahlu sunnah tidak punya perhatian sama sekali dengan kaum muslimin. Seakan-akan ahlu sunnah ini, salafi ini hidup sendirian, jauh dari permasalahan dan problema yang dihadapi oleh umat. Tidak. Kita hidup bersama dengan mereka di tengah-tengah masyarakat mereka. Oleh sebab itu saya harapkan dari teman-teman semuanya, jangan sampai kemudian kita mendapatkan tuduhan. Kita ini, kita yakin bahwa yang kita dakwah-dakwah al-haq, akidatan, ibadatan, akhlak, muamalah dan seterusnya. Kita yakin itu. Tapi jangan sampai kemudian kita dituduh dengan berbagai macam tuduhan gara-gara akhlak kita, bukan karena tauhid kita, bukan karena kita kita, tapi karena akhlak kita. Wah itu kalau ketemu sama orang nggak pernah salaman, nggak pernah salam, mukanya selalu cemberut. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditentang oleh orang kafir Quraisy masalah apa? Masalah akhlaknya atau masalah akidahnya? Orang kafir Quraisy semuanya percaya dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau adalah seorang yang punya akhlak yang luhur. Enggak ada yang ragu, enggak ada yang bimbang tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang amanahnya, tentang kejujurannya. Coba perhatikan amanah beliau. Ketika beliau enggak dibunuh oleh orang kafir Quraisy, dikepung rumahnya dan seterusnya. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu menyerahkan harta bendanya kepada siapa? Kepada Nabi. Disimpan di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu hendak hijrah, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, tolong sampaikan amanah kepada pemiliknya masing-masing. Cuma kalau pikiran kita, bahwa mereka berbuat busuk dan jahat kepada saya, bahkan membunuh saya, sudah ini halal bagi saya kemplang hartanya. Mau mereka menghalalkan darah saya, tentu akan berpikir. Mungkin salah seorang di antara kita berpikir seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang punya akhlak luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Innama bu'itsu li tammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan apa? Keutamaan akhlak. Serahkan semuanya, baru kemudian setelah itu beliau hijrah. Ketika hijrah itu pun tidak dengan paksaan. Dalam artian apa? Ketika mengambil seorang dari penduduk jalan, itu pun dibayar. Tidak diancam, tidak dipaksa. Dibayar. Tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang kafir Quraisy tentang akhlak Nabi. Tapi di antara kita sungguh memprihatinkan. di sebuah daerah akidahnya, tauhidnya tidak pernah dipermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan dari saudara-saudara kita ahli sunnah apa? Akhlak mereka tidak amanah, tidak jujur, dengan tetangga cuek, enggak pernah peduli dengan kondisi lingkungannya. Kalau nyewa rumah ditinggal dalam keadaan kotor, enggak pernah dibersihkan. Ini sarang apa? Sarang manusia atau sarang ayam? Enggak ada bedanya. Kadang masih ada tunggakan, tinggal begitu-begitu saja. Ini apa akhlak yang ditinggalkan oleh Rasulullah seperti ini? Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada akhlak. Dengan istrinya, dengan anak-anaknya, masya Allah. Khairukum wa khairukum nisa'i. Sebaik-baik adalah orang yang paling baik dengan istri-istrinya. Masya Allah, luar biasa akhlaknya. Masuk rumah dalam keadaan senyum, masuk dalam keadaan hati yang nyaman, merasa bahwa tempat yang paling tentram dan aman, tempat yang paling menyenangkan adalah rumahnya, walaupun rumahnya gubuk reot. Tempat yang sederhana, tapi itulah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling menyenangkan bagi dirinya. Kenapa? Karena istrinya yang menyambutnya dengan penuh senyuman, dengan tangan yang terbuka. Yang namanya kecukupan kaya raya itu bukan kecukupan pada harta, tapi pada hati. Innamal ghina ghina qalb, hadis riwayat Tirmidzi. Bahwa kecukupan pada hati, bukan pada harta, bukan pada kekayaan. Dengan anak-anak juga perhatian. Kadang-kadang masya Allah, saudara-saudara kita, Allah yaghfirullah wa lana, masya Allah. Ini contoh saja ya, ini kasus yang banyak kita hadapi. Datang bawa anaknya ke masjid, masya Allah, anaknya enggak pernah diam, malah mengganggu khusyuan jamaah yang lainnya. Ketika kita tanya, ya akhi, anaknya itu dibawa, tidak usah dibawa ke rumah, kecuali kalau sudah mumayyiz. Ini kalau dimasukkan di saf, ini safnya menjadi saf putus, karena kadang tidak menjaga auratnya, kadang datang dalam keadaan tidak toharah, tidak bersuci, ini menjadikan saf-saf putus. Ini ancamannya ada ini. Ancamannya keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qata'a saf qata'ahu Allah. Karena siapa yang memutuskan saf, maka Allah putuskan rahmatnya dari orang ini. Kalau kemudian meletakkan anak yang masih belum memayis, diajak kamu belum bisa menjawab pertanyaan juga belum bisa, diajak kemudian diletakkan di saf, sementara dia kadang auratnya terbuka, kadang belum apa namanya wudu, belum bisa wudu dan seterusnya, belum tahu tata cara sholat dasar, ini yang namanya memutus saf. Taruh di rumah selesai sama umiknya. Kadang-kadang kalau saya tinggal nangis, alasannya seperti itu, sering saya sebutkan. Ketika saya ingatkan alasannya apa, nanti kalau di rumah nangis saya enggak kuat mendengar tangisan anak saya. Ya akhi, kalau antum tidak kuat mendengar tangisan, bagaimana dengan jamaah yang lainnya? Kalau anak antum nangis, semua jamaah di masjid juga tidak kuat mendengar tangisan anak antum. Mana lebih antum utamakan, kepentingan antum sendiri atau kepentingan seluruh jamaah masjid? Ditinggal satu kali, dua kali nangis gak apa-apa, nanti setelah itu biasa. Ya, jadi kasih sayang kita ini kepada anak kita ini jangan diletakkan pada tempat yang tidak tepat. Tadi seperti saya membiasakan anak saya pergi ke masjid. Iya, bawa anak antum ke masjid. Tapi ketika sudah umurnya mumayyiz, sudah bisa toharoh, sudah bisa paling tidak ya berwudu, sebudu, kemudian tahu kaifiyah sholat, rukuk, sujud dan seterusnya, tahu menjaga auratnya. Bawa ke masjid, diajari anak sholat paling tidak umur 7 tahun atau lebih. Masih 5 tahun, kadang 3 tahun, kadang pipis di. Dengan dalil Nabi SAW pernah mendengar tangisan seorang anak yang dibawa uminya. Akhirnya Rasulullah SAW memendekkan sholatnya. Iya, memang betul hadis itu. Tapi antum harus memahami fikih hadis ini dengan benar. Bagaimana cara memahami fikih hadis yang benar? Nabi SAW memperpendek waktu sholatnya. Kenapa? Karena khawatir dengan kasih sayang beliau kepada ibu anak ini dan juga jamaah yang lainnya. Kalau anak ini terus menangis, kira-kira bagaimana kekhusyuan jamaah yang lainnya? Terganggu enggak? Terganggu. Seperti ini, tolong hal-hal seperti ini diperhatikan ikhwah. Jangan cuek bebek. Wah sudah, dinasihati kadang-kadang. Masya Allah. Ini ikhwah. Dan ukhuwah di antara ikhwah juga harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kemudian rusak hanya gara-gara masalah yang sepele. Pertengkaran dalam beberapa masalah fikihiyah. Khilaf di antara mereka akhirnya masuk ke dalam hati. Akhirnya hajar, akhirnya boikot, akhirnya pindah rumah gara-gara apa? Yang satu ini, yang satu itu, masalah khilaf di antara mereka dalam masalah fikihiyah. Masya Allah. Syaitan ini, syaitan yang masuk ke dalam hati kita. Ngalah, ngalah. Suatu saat Nabi SAW duduk dengan sahabatnya. Terus ada seorang sahabat yang dimaki-maki oleh sahabat yang lainnya. Sahabat ini diam. Disebutkan adalah Abu Bakar Siddiq. Sahabat ini diam. Yang satu tetap aja mengatakan perkataan yang buruk kepada Abu Bakar, begini begitu dan sebagainya. Abu Bakar diam-diam, terus diam. Terus akhirnya Abu Bakar membalas makian sahabat ini. Begitu membalas, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri kemudian meninggalkan tempat itu. Baik. Begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dari tempat itu, Abu Bakar langsung menyusul. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ketika ini orang ini maki-maki saya, engkau diam, bahkan engkau tersenyum. Tapi begitu saya membalas makian dia, engkau langsung pergi. Ada apa ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, pada saat orang itu memaki kamu, pada saat itu malaikat membelamu. Malaikat membelamu. Begitu engkau membalas, yang datang syaitan. Dan pergilah malaikat dari tempat itu. Lam akun ajlis fimakan bihi syaitan. Dan saya tidak mungkin duduk di tempat yang itu ada syaitannya. Saya pergi. Maknanya ketika seorang mengalah dalam masalah-masalah seperti ini, yang jadi pembelanya adalah siapa? Para malaikat. Tapi ketika muncul pertikaian, perselisihan, satu menuduh, satu membalas, satu menuduh, satu membalas, akhirnya yang datang siapa? Syaitan. Ini yang tidak kita ingin kan diantara wah. Oleh sebab itu, ikhwah, kalau masalah-masalah seperti ini, tolong jangan diperlebar, jangan diperluas masalahnya. Sudah, ngalah, selesai, sudah. Disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka mira' wa huwa muhiq, barang siapa yang meninggalkan mira' perdebatan dan dia di atas kebenaran, maka Allah SWT bangunkan rumah di tengah-tengah surga. Banallahu baitan fi awsatil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merasa benar, maka dia tinggalkan. Maka Allah SWT akan membangunkan rumah bagi dia nih, di tengah-tengah surga. Ini jadi peringatan kepada kita semuanya untuk menjaga akhlak kita, lisan kita, sikap kita kepada saudara kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada tetangga kita. Ya, ini mungkin di luar dari pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah surya. Yang jelas saudara-saudara kita di surya membutuhkan bantuan antum semuanya. Yang paling utama adalah bantuan doa. Karena doa adalah silahul mukmin, senjata pamungkasnya orang-orang yang beriman. Sangat-sangat membutuhkan doa antum. Kemudian yang kedua adalah sangat membutuhkan bantuan uluran tangan antum. Jangan sampai kemudian kita mampu untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Tapi apa? Karena syaitan memberikan was-was kepada kita. Syaitan ya'idukumul faqrah. Syaitan selalu memberikan angan-angan kepada kalian apa kefakiran. Nanti kalau kamu banyak berinfak, kamu akan jatuh miskin. Sementara nasnya jelas sekali, mana kasus zakatul malin. Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta kita. Semakin banyak sedekah, semakin banyak dan bertambah harta kita. Karena setiap hari didoakan oleh malaikat. Tidak ada suatu hari pun kecuali apa, datang dua orang malaikat turun mendoakan. Allahumma atil munfiq khalafan. Ya Allah, berikan kepada apa, orang yang berinfak harta pengganti. Wa atil mumsikin talafan. Dan berikan kepada orang-orang yang mumsik, orang yang bakhil, apa, kehancuran pada hartanya. Ya, saya kira ini saja yang bisa sampaikan pada saat ini. Kalau ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan, dari saya istighfar kepada Allah SWT. Kalau ada benarnya semuanya semata-mata dari taufik Allah SWT. Dan jazakumullah khair ala usni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda MA yang sudah menyampaikan kajian di kesempatan malam hari ini di dua sesi, yaitu sesi yang pertama sebelum maghrib dan dilanjutkan pada isya hingga pukul 8 lebih ya. Dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Sebelumnya kami sampaikan kepada para jamaah untuk rangkaian safari dakwah beliau besok hari Ahad 20 September 2015 juga akan ada kajian di Masjid Pondok Pesantren Nasrul Sunnah, Jalan Koperasi nomor 68, Kota Madiun, dengan tema mengawasi diri sendiri. Tapi sebelumnya di ba'da maghrib, di ba'da subuh pada hari itu juga, pada hari Ahad tanggal 20 September di Masjid Al-Mukhlisin Polres Kota Madiun dengan tema bertaubat sepanjang usia. Baik, kami kembali mengingatkan kepada para jamaah yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kertas kemudian dibawa ke meja kami. Atau ada bagi para ummahat, bagi ibu-ibu yang ada di belakang bisa mengirimkan pertanyaannya di 0877-5844-3141. Sekali lagi, bagi para ibu-ibu yang ada di belakang bisa mengirimkan pertanyaannya di 0877-5844-3141. Baik, sudah ada dua pertanyaan yang masuk ke meja kami. Kami bacakan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara membentengi diri dari ajaran Syiah Ustaz? Fadhlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya' wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi kelompok yang disebut dengan Syiah ini adalah kelompok yang mutalabbis. Kelompok yang menampakkan bahawa mereka adalah kelompok yang paling cinta kepada Al-Bait. Mereka adalah pembela Al-Bait. Bahkan mereka menyebut diri mereka adalah Al-Bait. Karena apa? Intima mereka, bergabungnya mereka kepada jamaah Al-Bait. Atau lebih tepatnya adalah Syiah. Ini adalah propaganda mereka. Seakan-akan kelompok yang menyelisih mereka adalah kelompok pembenci Ahlul Bait, musuh Ahlul Bait, dan yang seterusnya. Maka kita tidak mungkin bisa membentengi diri kita dan masyarakat kita dan juga negara kita. Ini terus terang kelompok Syiah ini kelompok yang berbahaya ini. Di belakang mereka adalah satu kekuatan, terus terang ini ya, Jadi kelompok Syiah tidak hanya kelompok yang mengandalkan dari sisi dakwah mereka saja, tapi juga kekuatan senjata. Yang terjadi beberapa saat yang lalu di Kuwait, bagaimana pihak keamanan di Kuwait menangkap gerombolan Syiah ini, dan di dalam rumahnya terhadap gudang senjata puluhan ribu amunisi, ribuan senjata api, bahan peledak dan seterusnya. Dan juga ini terjadi di Bahrain. Bagaimana kelompok Syiah yang di Bahrain ini menyelundupkan senjata lewat laut. Dan yang terjadi di Yaman juga seperti itu. Nah, bagaimana mereka menumpuk dan mengumpulkan senjata sampai kemudian mereka berhasil menumbangkan pemerintah yang sah di Yaman. Ini tidak hanya kelompok agama saja, tapi kelompok bersenjata dan tidak punya tujuan kecuali untuk menumbangkan kekuasaan yang sah dengan berbagai macam cara. Dan kekuasaan dengan kemudian perebutan kekuasaan dengan senjata, kekerasan dan seterusnya. Ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk menghalangi dan menanggulangi dakwah mereka. Yang pertama adalah dengan ilmu. Tidak mungkin bisa kita hadapi mereka berbagai macam tadi sebagaimana saya klaim tadi, mereka adalah pencinta Al-Bait, pembela Al-Bait dan seterusnya, kecuali dengan ilmu. Kalau mereka menuduh bahwa kita ini adalah musuh Al-Bait, tidak cinta kepada Al-Bait, kita tanya kepada mereka dalam sholat kita, berapa kali kita mengucapkan salawat dan salam kepada Al-Bait? Allahumma salli ala Muhammad, ya tak? Wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salawatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Berapa kali dalam sehari kita? Nah, kalau kemudian kita membaca salawat, setiap tasyahud kita membaca salawat kepada Nabi. Berapa kali dalam sehari kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mengucapkan salawat kepada beliau dan kepada siapa? Keluarganya. Bagaimana disebut bahwa kami adalah pembenci Ahlul Bait? Memusuhi Ahlul Bait? Mencintai Ahlul Bait dengan apa? Apakah kemudian mengangkat mereka sampai pada kedudukan sebagaimana kedudukan Nabi atau melebihi Nabi, bahkan sampai mendekati kedudukan Allah SWT sang Khalik? Apakah itu disebut dengan mencintai Ahlul Bait, membela Ahlul Bait, mengagung-agungkan keluarga Ali dan Ibn Abi Thalib dan seluruh keturunannya? Kita tanya kepada mereka, mereka menganggap bahwasanya Ahlul Bait itu hanya empat saja: Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan dan Husain. Dan juga keturunan Husain saja, bukan keturunan Ali, bukan keturunan siapa? Bukan keturunan Hasan. Keturunan dari Husain saja. Dari seluruh a'immatul Ahlul Bait setelah Husain, semuanya dari keturunan Husain, bukan dari keturunan Ali. Maksudnya anak selain daripada Husain, dan juga bukan dari keturunan Hasan. Kenapa? Kenapa kalian membatasi Ahlul Bait hanya pada Ali Ibn Abi Thalib saja sementara? Kenapa? Mereka menjawab, Ali adalah mantunya Nabi SAW. Kita katakan mantunya Nabi SAW tidak hanya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ibn Abi Al-As, bahkan Utsman Rasulullah SAW nikahkan dengan dua putrinya. Nabi SAW mengatakan ketika Ruqayyah meninggal, kalau kami punya putri ketiga, tentu kami akan nikahkan dia dengan Anda, wahai Utsman. Sehingga julukannya apa? Dunuraini, pemilik dua cahaya. Maksudnya apa? Putri Nabi SAW. Ini mantu Nabi SAW. Ibn Abil As juga mantu Nabi SAW. Kenapa tidak kalian masukkan sebagai Ahlul Nabi SAW? Tapi mereka mengatakan Bahwa Ali bin Abi Thalib itu kemunakan Nabi. Ya. Anak dari Abu Thalib, kita katakan kemunakan Nabi SAW tidak hanya Ali bin Abi Thalib. Ada Abbas, ada Aqil, ada Ja'far. Ini kemunakan Nabi SAW semuanya. Kenapa kalian tidak masukkan sebagai ahli bait Nabi SAW? Saya kok hanya Fatimah saja. Kenapa kok Fatimah? Tidakkah Nabi SAW memiliki putri-putri selain Fatimah? Kenapa tidak kalian masukkan semua dalam ahli bait Nabi SAW? Kenapa kok hanya Hasan saja? Kenapa kok hanya Husain saja? Oh itu cucunya Nabi SAW. Nabi SAW tidak hanya memiliki cucu Hasan dan Husain saja. Ada Umaymah dan seterusnya. Kenapa tidak kalian masukkan sebagai ahli bait Nabi SAW? Apa salah mereka? Yang kalian terima hanya 4 orang kemudian salah itu. Nah, terus kenapa kok hanya keturunan dari Husain saja? Husain. Nah, kemudian salah itu apa? Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian salah itu Muhammad ibn Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian salah itu Ja'far ibn Muhammad ibn Ali bin Husain ibn terus seterusnya. Kemudian Musa ibn Ja'far ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali bin Husain ibn Abi Thalib dan seterusnya. Kenapa semuanya dari keturunan Husain? Kenapa tidak dari keturunan Hasan? Kenapa tidak dari keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib secara keseluruhan tidak hanya keturunan Husain saja. Karena Ali memiliki anak banyak. Ada Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib, ada Umar ibn Ali bin Abi Thalib, ada Utsman ibn Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak kalian masukkan juga ke dalam silsilah Ahlul Bait Nabi SAW? Mana bentuk pembelaan kalian? Kalau kalian membela Ahlul Bait, bela semuanya. Tidak hanya 4 ini saja. Ini tidak mungkin kita bantah kecuali dengan ilmu. Maka membantah mereka dan menjaga diri kita dari syubhat-syubhat yang dilemparkan orang-orang Syiah adalah dengan ilmu. Kemudian kedua adalah dengan bimbingan para ulama. Dan yang ketiga adalah beristianah dengan para umara. Para pemimpin kita ini harus kita jelaskan tentang bahayanya Syiah ini. Bahwa Syiah ini kaum yang berbahaya. Sekarang di mana-mana dikatakan kajian tentang ISIS. Syiah tidak kurang bahayanya dibandingkan dengan ISIS. ISIS jauh di sana, di Suriah, di Irak sana. Tidak mungkin menantang ke sini. Itu hanya tantangan kosong belaka. Tidak mungkin datang ke sini kemudian menyerang. Kekuatan mereka itu berapa? Sekarang tambah kepepet mereka ya. Wah. ISIS sekarang di mana-mana terjepit sekarang. Karena semakin banyak orang tahu tentang kebusukan dan kejahatan mereka. Ya. Sekarang mereka kalau dulu pakai mobil, ledakan mobil, ledakan. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam, perang melawan orang munafik itu lebih diutamakan dalam Islam dibandingkan orang kafir asli. Memerangi orang-orang murtad itu lebih diutamakan daripada memerangi kafir asli. Buktinya apa? Lihat dan seterusnya. Mereka punya dalil yang dibuat-buat oleh mereka. Ya. Kita katakan kepada mereka, ini orang baru masuk Islam, tidak paham tentang Islam dengan sebenarnya. Langsung digenjot, disupport dan seterusnya. Akhirnya pakai baju yang berisi bahan peledak, mobil yang berisi bahan peledak, kemudian masuk ke pasar, masuk ke apa namanya tempat-tempat keramaian yang ada di situ. Banyak kaum muslim kan meledakkan diri hanya gara-gara apa? Dituduh bahwa mereka adalah orang-orang murtad. Maka semakin banyak orang faham tentang kebusukan dan kejahatan mereka, akhirnya mereka dimusuhi oleh banyak orang. Ini jelas tampak berbeda dengan Syiah. Halus masuknya menguasai parlemen, menguasai militer, menguasai pendidikan. Sekarang kita enggak tahu mereka sudah masuk. Apa yang mereka katakan orang Syiah? Sana ambil proyek, sana ambil tender. Ambil sana. Tapi kurikulum kita yang berkuasa, yang mengatur kita. Mereka mengatakan seperti itu. Ambil tender bangunan, ambil tender pengadaan buku, ambil tender pengadaan lab dan seterusnya. Tapi kurikulum kita yang mengatur dan menguasainya, merusak dari dalam. Dan sekarang mereka menggunakan berbagai macam cara menguasai para muda daripada berzina. Pacaran berzina lebih baik apa? Mut'ah saja. Kalau belum mampu untuk menghidupi seorang istri, kemudian setelah itu punya anak dan seterusnya, mut'ah saja, bebas dari zina. Gak ada bedanya dengan kawin kontrak. Toh Ahlussunnah juga melegalkan kawin kontrak. Nah, gak ada bedanya dengan mut'ah. Ya jelas beda. Dan kawin kontrak berbeda dengan mut'ah. Kalau kawin kontrak juga ada maharnya, ada walinya, ada saksinya. Hanya sang laki-laki meniatkan bahwa nanti kalau sudah selesai urusannya dengan wanita ini, maka saya talak. Talaknya syar'i. Banyak kita jumpai seperti contohnya orang belajar di luar negeri atau belajar di tempat suatu, dikirim belajar di tempat yang jauh dari istri. Udah dia nikah dengan situ, tapi niatnya mentalak kalau sudah habis masa belajarnya. Tapi semua syaratnya dipenuhi, ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Sebagian para ulama membolehkan karena sah dari sisi syarat-syarat dan rukunnya sah. Tapi niatnya tadi yang enggak baik ini. Berbeda dengan mut'ah. Mut'ah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi. Wanitanya hanya dikasih apa? Kasih yang disebut dengan apa? Upah ujrah. Enggak ada walinya, enggak ada saksinya. Enggak ada hak istri sebagai wanita sebagai istri, hak laki-laki sebagai suami. Kalau kemudian pada waktu masa mut'ahnya itu yang wanita meninggal enggak punya hak waris. Kalau laki-lakinya mati juga enggak, wanita enggak punya hak waris dan seterusnya. Sama? Ini zina. Nabi SAW, la nikah illa biwali, la nikah biwali, illa biwali. Tidak ada, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan seterusnya. Sekarang banyak dijebak para pemuda murid dengan gaya model seperti ini. Terutama wanita-wanita, anak yang pintar, anak orang kaya. Saya sudah banyak kasus masuk ke dalam pengaduan kepada saya. Dari Pekanbaru, dari Malang, dari Surabaya. Semuanya mengadu anaknya, anak perempuannya, saudara perempuannya dibawa lari oleh orang setelah masuk ke dalam lingkungan Syiah, setelah mut'ah dengan salah satu di antara mereka. Daripada berbuat zina, daripada pacaran dan seterusnya, sini nikah mut'ah saja. Legal, syar'i, kata mereka. Kalau ada orang mengatakan gak ada orang Syiah yang pakai mut'ah, kalau kemudian gak mut'ah namanya gak Syiah. Karena gak mungkin orang Syiah tanpa mut'ah. Ancamannya sangat berat bagi orang yang tidak nikah mut'ah. Bukan remeh, berat. Di yaumil akhir dikatakan ajda, kemaluannya terpotong, dan seterusnya. Ancamannya luar biasa bagi orang yang nikah mut'ah. Satu kali nikah mut'ah, kadar jadi siapa? Husain. Nikah dua kali, kadar jadi Hasan. Nikah tiga kali, kadar jadi siapa? Ali bin Abi Thalib. Empat kali, kadar jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhirnya pada bermut'ah dia. Nikah mut'ah empat kali sudah kedudukannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Rusak aturan masyarakat kalau kemudian nikah mut'ah sudah tersebar di antara mereka, rusak. Karena seorang wanita yang bersuami boleh saja mut'ah dengan laki-laki yang lainnya tanpa harus minta izin kepada suaminya. Bahkan kalau minta izin kepada suaminya, panisbah tuhil ajr angkos aunakis, maka pahalanya berkurang. Kalau seorang wanita yang sudah bersuami nikah mut'ah kemudian minta izin kepada suaminya, maka pahalanya berkurang. Rusak tatanan masyarakat kalau kemudian ini tersebut di antara kita. Gak ada yang namanya perselingkuhan, gak ada yang namanya perzinahan. istilah-istilah ini jadi ada. Oh enggak zina dia mut'ah. Nah, sudah diam. Hakikat mut'ah ya zina, enggak ada bedanya. Betul-betul merendahkan harkat martabat seorang wanita. Ya, ini saja mungkin yang bisa sampaikan saya kemakar. Ada satu lagi nih, tapi bukan pertanyaan, permohonan maaf ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya senang sekali bertemu dengan Ustaz di Ponorogo. Dulu waktu bertemu Ustaz di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya, perbuatan dan perkataan saya tidak menyenangkan. Saya minta maaf dan dihalalkan atas perbuatan saya, Ustaz. Masya Allah. Allah yubarik fiikum. Jazakumullah khairan. Demikian dari rangkaian kajian kita di kesempatan malam hari ini. 3 sesi sudah kita lewati dan mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan menggugah semangat kita untuk menyalurkan sedikit harta yang kita miliki yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk membantu saudara-saudara muslim yang berada di Palestina, di Suriah, di Gaza gitu ya. Di Rohingya misalnya seperti itu. Dan dari rangkaian Tabligh Akbar, rangkaian safari dakwah beliau besok akan hadir juga di Madiun pukul 9 hingga menjelang duhur bersama beliau Ustaz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda dengan tema mengawasi diri sendiri, bertempat di Masjid Pondok Pesantren Nasrul Sunnah, Jalan Koperasi 68 Madiun. Baik, para jamaah, demikian dan dari saya pribadi, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.